إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس إخوة الإيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم kalau kita bagaimana sangat agung setiap azan anak-anak satu kasur lahir Rasulullah kalau panjenengan hatta yaumal itsnain pada al-yaum ja. Karena dulu itu bulan sudah ada, tanggal sudah ada, tapi tahun belum ada. Maka bagaimana untuk ya mengingat-ingat tahun berapa yang diingat itu kejadian yang ada pada waktu itu. Sehingga dikatakan Rasulullah lahir hari Senin Rabiul Awal. Pada tahun yang di tahun itu ada kejadian tentara bergajah menyerang kota Mekah. Nah, seperti orang-orang tua dulu gitu loh. Orang tua dulu kan enggak ngerti apa penanggalan, enggak ngerti tahun. Ya, masih ingat saya mbah saya dulu itu suka ngomong begini. Atau orang-orang tua dulu sering ngomong kayak gini. Dulu itu pas ya tahun-tahun Gestapo gitu kan. Tahun Gestapo. Mereka enggak tahu tahun berapa, enggak ingat. Yang diingat pokoknya tahun Gestapo gitu. Nah, maksudnya ya, misalnya orang tua Surabaya dulu tahun ketika ada agresi militer ke Surabaya misalnya. Mereka lupa tahunnya, yang diingat kejadiannya. Lah sama dengan orang Arab jahiliyah dulu, mereka belum punya tahun. Kan tahun nanti kan dimulai di zamannya Umar bin Khattab, dimulainya hijrahnya Nabi. Lah pada waktu itu yang diingat-ingat kejadian yang aneh gitu kan. Sehingga dikatakan Rasulullah lahir pada hari Senin, ya bulan Rabiul Awal, tanggalnya terjadi perselisihan para ulama, pada tahun yang mana di tahun itu dulu ada tentara bergajah dipimpin Abroha menyerang kota Makkah. Itu ya, itu lahirnya Rasulullah. Kemudian terjadi banyak riwayat di sini yang menunjukkan terjadinya kejadian-kejadian aneh di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Ya, di antara peristiwa-peristiwa aneh yang sering dinukil di kitab-kitab tarikh adalah dikatakan di sini fasaqatat arba'a asyra sarafa min iwani Kisra. 14 balkon yang ada di istana Kisra, raja Persia itu punya istana namanya Iwan Kisra. Istananya itu gede, megah, memiliki beberapa balkon. Ya, 14 balkon itu runtuh. Ya. 14 balkon di istananya Kisra, Raja Persia, hancur di hari lahirnya Rasulullah. Kemudian, api Majusi, orang Majusi Persia itu kan nyembah api. Ada api besar disembah oleh orang Persia. Lah itu ketika Rasulullah lahir, itu api yang disembah itu padam. Ya. Terus ada kejadian lagi, gereja besar yang ada di negeri Bahira. Bahira adalah salah satu wilayah Arab yang ikut Romawi di Syam sana. Itu ada gereja besar yang hancur ketika Rasulullah SAW lahir. Tetapi di garis bawahi tolong ibu-ibu yang dengarkan, bapak-bapak yang dengarkan, mas-mas. Ya, di garis bawahi ya. Al-Imam Al-Mubarak Furi mengatakan, walaysa lahu isnadun sabit. Cerita-cerita yang disebutkan tadi, tidak ada isnad yang tetap. Do'if artinya ya, tidak ada sanad yang kuat. Walam yashhad lahu tarikhu tilkal umam ma'a quwwati da'awit tasjil. Dan tidak disaksikan oleh sejarah ya umat-umat lain itu. Tidak ditulis dalam sejarah, ya. Padahal itu kan kalau itu terjadi, ditulis juga di negeri apa di umat-umat yang lain juga pasti nulis itu. Karena kejadian itu kan di luar Arab. Tapi ternyata tidak ada. Padahal tulis-menulis sudah ada pada waktu itu. Jadi intinya itu diceritakan tetapi hadisnya tidak kuat, riwayatnya tidak kuat. Gitu ya. Walamma waladathu ummuhu arsalat ila jaddihi Abdul Muttalib tubashiruhu bihafidihi. Ketika Aminah ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini melahirkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Aminah mengutus seseorang untuk mengabarkan kepada Abdul Muthalib sang kakek. Ya, maka diutuslah utusan ini dan pergi ke Abdul Muthalib menyampaikan, wahai sayyid, wahai tuan, wahai majikan Abdul Muthalib, sesungguhnya ya cucumu sedang lahir atau cucumu sudah lahir. Maka gembira luar biasa. Mengapa kok gembira? Karena ini penggantinya Abdullah. Abdullah itu adalah anak yang paling dicintai Abdul Muthalib. Ya. Paling dicintai Abdul Muthalib. Dan itu kalau saya ceritakan panjang ya, hampir disembelih itu. Jadi Abdul Muthalib itu dulu nazar, kalau anakku yang ke-10 laki-laki semuanya, maka yang ke-10 akan saya sembelih. Itu nazarnya Abdul Muthalib. Ternyata yang ke-10 itu lahirlah Abdullah, ayahnya Rasulullah. Paling ganteng, paling rupawan, paling nyenengkan hatinya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib bingung ini. Kalau nazarku enggak tak laksanakan, tidak saya laksanakan, khawatir kena bala, khawatir kena kualat kata orang Jawa. Tetapi kalau dilaksanakan enggak tega dia ini, karena Abdullah ini yang paling disayangi oleh Abdul Muthalib. Akhirnya Abdul Muthalib bingung, dia datang ke dukun minta solusi. Kata dukunnya, ya sudah kalau begitu gini aja. Kau harus mengundi antara menyembelih 10 ekor unta ataukah namanya Abdullah. Diundi antara 10 ekor unta dengan Abdullah. Diundi, ternyata yang keluar tetap namanya Abdullah. Maka kata dukun, tambah lagi 20 unta. Maka diundi 20 unta dengan Abdullah. Setelah diundi, yang keluar tetap Abdullah. Kata Mbak Dukun, tambah lagi sampai 30. 30 unta diundi. Ya, ternyata yang keluar masih namanya Abdullah. Sampai 100. 100 unta diundi dengan satu namanya Abdullah. Setelah diundi, ternyata yang keluar 100 unta. Maka untuk membebaskan nazarnya tadi, Abdul Muthalib pada waktu itu menyembelih 100 ekor unta dibagi-bagikan ke fakir miskin yang ada di kota Makkah. Untuk membebaskan putranya Abdullah dari sembelihan itu. Makanya Abdul Muthalib ini sangat mencintai Abdullah luar biasa. Ya, bahkan menebusnya dengan 100 ekor unta itu mahal sekali pada zaman itu. Nah, anak yang dicintainya wafat. Sedihnya luar biasa Abdul Muthalib ini. Maka ketika lahir anaknya Abdullah, namanya Muhammad kecil, pada waktu itu belum dikasih nama. Ya, ketika lahiran itu loh. Maka gembira Abdul Muthalib. Kenapa kok gembira? Sebagai ganti dari anaknya yang wafat, yaitu Abdullah. Maka gembiralah Abdul Muthalib, segera datang ke rumahnya Aminah. Maka Muhammad yang masih kecil, jabang bayi, langsung didekap sama sang kakek. Dibawa ke Ka'bah. Dibawa ke Ka'bah. Saking senengnya tuh. Akhirnya Muhammad kecil sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh kakeknya ke depan Ka'bah. Terus Abdul Muthalib berdoa kepada Allah, bersyukur kepadanya. Apakah pada waktu itu Abdul Muthalib percaya sama Allah? Percaya. Orang Arab itu percaya sama Allah. Cuman mereka itu menyekutukan Allah. Mereka nyembah Lata, Uzza, patung-patung itu. Mereka percaya kalau ada Allah, percaya. Makanya Muhammad kecil sallallahu alaihi wasallam langsung dibawa di depan Ka'bah. Abdul Muthalib bersyukur, ya, mengasihi orang-orang sedekah dan seterusnya. Terus wakhtaro lahu isma Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya Abdul Muthalib memberi nama Rasulullah, dikasih nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadzal ismu lam yakun ma'rufan fil Arab. Kebetulan nama itu pada waktu itu orang Arab enggak ada yang pakai nama itu, atau jarang sekali orang Arab yang punya nama dengan nama Muhammad. Ya, dikasih nama Muhammad artinya orang yang terpuji. Ya. Kemudian wa khatanahu yauma sabi'ihi, dan Rasulullah itu dikhitan oleh kakeknya namanya Abdul Muthalib pada hari ketujuh, ya. Kama kanal Arab yaf'alun, sebagaimana orang Arab jahiliyah pun melakukan itu, karena itu adalah syariatnya Nabi Ibrahim yang masih tersisa, yang masih dipegang teguh oleh orang Arab. Ya, akhirnya Rasulullah umur 7 hari, ya, 7 hari ya, umur Rasulullah umur 7 hari di apa namanya, dikhitan oleh kakeknya. Kemudian wa awwal man ardu'athu minal maradi, orang atau wanita yang pertama kali menyusui baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ibu beliau, namanya Aminah ya binti Wahab ya. Selama satu minggu disusui sama ibu kandungnya. Setelah itu Rasulullah disusui Thuwaibah maula Abi Lahab ya. Jadi Abu Lahab itu kan pamannya Nabi ya, Nabi masih bayi itu. Abu Lahab punya budak. Budaknya Abu Lahab namanya Thuwaibah. Ya. Nah, Rasulullah ini disusui Thuwaibah. Ya, dan kita tahu Abu Lahab itu dulu cinta sama Nabi. Kapan Abu Lahab itu benci sama Nabi? Abu Lahab itu benci sama Nabi ketika Nabi umur 40 tahun, Nabi diangkat jadi rasul, mendakwakan tauhid, itu baru dibenci sama Abu Lahab. Tapi ketika Rasulullah bayi, wah Abu Lahab cinta sama Nabi. Bahkan nanti Rasulullah punya anak ya, Ruqayyah sama Ummu Kulthum dinikahkan dengan dua putranya Abu Lahab. Abu Lahab punya dua anak laki-laki, punya anak laki-laki banyak, di antaranya anaknya Utbah sama Utaibah. Utbah dinikahkan dengan Ruqayyah, Utaibah dinikahkan sama Ummu Kulthum. Ya, saking senangnya Abu Lahab dengan Rasulullah dan anak keturunannya. Jadi cinta Abu Lahab ini. Makanya budaknya namanya Thuwaibah disuruh menyusui keponakannya. Wahai Thuwaibah, susuilah ponakanku. Saking sayangnya Abu Lahab ini. Sehingga Thuwaibah adalah ibunya Rasulullah, ibu susu ya. Pada waktu itu Thuwaibah punya bocah kecil, punya bayi juga namanya Masruh. Sehingga Masruh ini saudara sesusuan Rasulullah. Kemudian sebelum menyusui Nabi, Thuwaibah juga menyusui Hamzah bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi. Jadi Hamzah dengan Rasulullah itu, meskipun Rasulullah manggil Hamzah itu paman, tetapi Hamzah ini umurnya tidak terlalu jauh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pernah disusui satu wanita. Ya, jadi Hamzah ini paman Nabi sekaligus saudara sesusuannya Nabi. Dan setelah Rasulullah nanti Thuwaibah juga menyusui Abu Salamah. Jadi Abu Salamah, Hamzah itu saudara sesusuan Rasulullah. Thayyib ya, itu wanita yang menyusui Nabi yang pertama atau yang kedua. Yang pertama ibu kandungnya beliau sendiri Aminah, setelah satu minggu disusui sama Thuwaibah. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kebiasaan orang-orang Arab Mekah pada waktu itu, mereka mencarikan wanita tukang susu untuk bayi-bayi mereka. Maka Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, mencarikan wanita yang khusus menyusui cucu kesayangannya ini. Dan pada waktu itu ada orang Arab, kabilah yang terkenal dengan wanita-wanita yang menjadi ibu-ibu susu. Namanya suku Bani Sa'ad. Ya, maka apa yang terjadi? Wanita-wanita dari Bani Sa'ad ini banyak yang keluar ke Mekah mencari bocah-bocah atau bayi-bayi yang disusui. Lah, mengapa orang-orang Mekah pada waktu itu kok ya menyerahkan bayi-bayi mereka kepada wanita-wanita tukang susu? Ada beberapa alasan. Bukan berarti Aminah gak sayang sama Rasulullah. Jangan salah paham. Karena itu ada di benak orang-orang. Kenapa itu ibunya Rasulullah itu kok menyerahkan Rasulullah kepada wanita tukang susu? Kok kenapa gak disusui sendiri atau paling gak lah dekat sama rumahnya? Kenapa kok dibawa di tempat yang jauh? Ada tiga alasan. Ya, ini silakan dicatat. Ya, ada tiga alasan. Mengapa dulu orang-orang Arab jahiliyah itu atau orang-orang Arab zaman dulu itu yang menyerahkan bayi-bayi mereka ke wanita tukang susu dibawa ke lembah yang jauh dari Mekah? Kenapa? Alasan yang pertama, litaqwa ajsamuhum, agar bayi-bayi ini terlatih dan memiliki jasad yang kuat, jasmani yang sehat. Mengapa? Karena mereka tinggal di lembah, ya, terbiasa sejak kecil kena udara gurun. Ya, kena serpian debu-debu ya, supaya terlatih ditemani dengan kambing-kambing gembalaan dan seterusnya, begitu loh ya. Memang sejak kecil dilatih seperti itu. Yang kedua, untuk apa? untuk menghindari wabah penyakit. Karena pada waktu itu di Mekah sering terjadi wabah. Maka untuk menghindari wabah ini, maka bayi-bayi itu kalau zaman sekarang diungsikanlah. Di lockdown ya. Di lockdown di mana? Di lembah tertentu biar gak ketularan wabah yang ada di Mekah. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, li'itqanil lisanil arabi. Supaya sejak kecil itu lisannya Nabi itu fasih. Lisannya bayi-bayi ini sejak kecil ya supaya fasih dalam berbicara bahasa Arab. Karena mereka tinggal di lembah suku asli Arab yang belum terkontaminasi. Sedangkan kalau Mekah kan banyak pendatang. Orang dari Habasyah datang, orang dari Persia datang, orang dari penjuru Arab datang. Sehingga terjadi bahasa itu agak berkurang gitu loh. Sastranya itu berkurang gitu. Maka kenapa kok ditaruh di lembah? Supaya kuat bahasanya. Makanya Rasulullah kan bahasanya bagus. Rasulullah tutur bahasanya bagus. Ya selain karena wahyu dan Allah yang menjadikan seperti itu. Tapi kan ada sebabnya. Salah satu sebab Rasulullah itu memiliki kefasihan lidah, lisan, adalah karena sejak kecil Rasulullah tinggal sama orang-orang badui. Sama orang-orang pedalaman asli Arab yang bahasanya masih murni, belum kecampuran sama suku-suku yang lain. Itu alasan ya. Jadi satu untuk menghindarkan dari wabah penyakit. Kemudian yang nomor dua, supaya kuat badannya terbiasa dengan udara gurun. Kemudian yang nomor tiga adalah untuk menguatkan kefasihan lisan. Maka Rasulullah SAW ya, diserahkan ke wanita-wanita tukang susu. Ceritanya begini. Jadi pada waktu itu kebiasaan orang Arab ya mencari wanita-wanita untuk menyusui bayi-bayi mereka. Lah ada orang suku Arab itu yang terkenal dengan wanita-wanita yang keahliannya itu memberi ASI atau menjadi ibu susu, yaitu Bani Sa'ad. Maka wanita-wanita Bani Sa'ad ini keluar dari lembah ke kota Mekah, tujuannya apa? Mencari bayi-bayi untuk disusui. Dan mereka mendapatkan uang, upah dari keluarga atau dari orang tuanya si bayi. Berangkatlah. Di antara yang berangkat itu Halimah As-Sa'diyah. Halimah binti Abi Dhu'aib, Abdillah bin Haris As-Sa'diyah. Jadi As-Sa'diyah itu bukan nama ya. Sa'diyah itu artinya dari suku Bani Sa'ad gitu loh ya. Halimah As-Sa'diyah artinya Halimah dari suku Sa'ad gitu, Bani Sa'ad. Berangkatlah dengan teman-temannya. Pada waktu itu Halimah As-Sa'diyah bersama suaminya ya plus bocah kecil anaknya dibawa sekalian. Dengan kendaraan yang lemah, loyo, pelan-pelan, bahkan terlambat. Ya, teman-temannya duluan datang ke kota Mekah karena Halimah ini bawa kendaraan yang lemah. Pada waktu itu terjadi gersang. Sehingga wanita-wanita Bani Sa'ad keluar mencari rezeki. Mencari rezeki diantaranya ya menyusui tadi supaya dapat uang ya sebagai upah jasa menyusui. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecil masih bayi ya ditawarkan ke wanita-wanita tukang susu ini dengan bayi-bayi yang lain. Maka Rasulullah ini ketika datang wanita yang menyusui tanya, "Ini siapa namanya?" "Muhammad." "Siapa bapaknya?" "Abdullah." "Tapi dia ini anak yatim." Karena Abdullah sudah wafat. Maka wanita-wanita ini gak mau. Ah anak yatim, gak ada duitnya. Ya bapaknya gak punya duit, bapaknya gak ada. Gak mau, Rasulullah gak diterima. Akhirnya cari bayi yang lain. Ini bapaknya orang kaya, diambil. Datang lagi wanita, disodorkan Rasulullah kepadanya. Wanita ini tanya siapa bapaknya. Oh dia gak punya bapak, bapaknya sudah mati. Dia anak yatim, gak mau. Semua wanita-wanita yang menyusui itu menolak Nabi. Sampai gak ada yang mau. Bahkan Halimah Sa'diyah ketika datang, Halimah Sa'diyah ibu susunya Rasulullah itu, ketika disodorkan Rasulullah kecil bayi, ditolak sama Halimah. Karena apa? Karena beliau ini ya anak yatim enggak punya bapak, enggak ada duitnya. Padahal mereka ini datang ke kota Makkah cari duit ya jasa memberi ASI tersebut. Ketika inilah Abdullah apa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia enggak punya bapak, kasih anak yatim. Enggak mau. Halimah pun enggak mau. Tetapi Halimah ini mau mencari bayi yang lain, sudah enggak ada, sudah diambil sama teman-temannya yang duluan tadi. Sehingga Halimah ini bingung juga, sudah jauh-jauh dari lembah Bani Sa'ad, datang ke Mekah enggak ada yang bisa disusui, enggak dapat duit dong. Akhirnya dia mau pulang, kata suaminya, "Sudahlah, ambil anak yatim itu, kasihan. Ya barangkali dengan kamu menerima anak yatim itu, Allah menjadikan rumah tangga kita ini berkah." Wah, akhirnya terpaksa Halimah Sa'diyah ini mengambil Rasulullah yang masih bayi pada waktu itu. Bukan karena senang, karena terpaksa. Daripada gak ada yang disusui, gak dapat duit sama sekali, sudah perjalanan jauh, ya sudahlah. Ya, ma layutroku kulu, layutroku juluhu. Apa yang gak bisa didapat sempurna semuanya, ya minimal dapat dikit-dikit gak apa-apa. Mungkin kata pepatah Indonesia, tidak ada rotan, akar pun jadi. Gak dapat anaknya orang kaya untuk disusui, ya sudahlah gak apa-apa anak yatim, yang penting masih dapat duit. Jadi pertama itu niatnya gitu. Ya, diambillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Dalam riwayat nih, ketika Muhammad kecil sallallahu alaihi wasallam ditaruh di pangkuannya Halimah, itu ya mohon maaf, payudaranya Halimah ini langsung penuh dengan isi. Penuh dengan air ASI. Dan siap untuk disusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana sebelumnya itu anaknya Halimah saja sering nangis karena kekurangan ASI. Tapi semenjak Rasul dipangku langsung luar biasa itu. Penuh air ASI di payudaranya Halimah Sa'diyah. Maka apa yang terjadi para ikhwatul iman yang dirahmati Allah? Ini Halimah Sa'diyah kan belakangan tadi ya, temannya yang duluan kan. Ketika pulang ini subhanallah, kendaraannya yang sebenarnya loyo, kendaraan yang sebenarnya lemes membuat dia terlambat datang, ini ketika pulang mendahului. Ketika pulang, ini mendahului teman-temannya yang datang duluan, yang pulang duluan tadi, disalib. Ya. Cepat, sampai terheran-heran teman-temannya Halimah. Dan mereka mengatakan, ya, ta'lami wallahi ya Halimah, lakot akhotti nismatan mubaraka. Ya, mereka mengatakan, hei Halimah, cepat sekali jalanmu. Ya, kelihatannya kamu ini mengambil bayi yang ada keberkahannya. Maksudnya, kamu mengambil bagian yang tepat, barokah gitu. Maka Halimah mengatakan, wallahi innila arju dzalik, ya demi Allah, aku pun menginginkan itu. Nyampe di rumah, subhanallah, itu kambing-kambing yang aslinya itu kurus, gak punya susu. Masya Allah, ini ketika Rasulullah datang di perkemahannya, itu kan tinggal di lembah itu Rasulullah itu. Bukan di puncak, kayak di Bogor, bukan di Trawas, Mojokerto yang indah, sejuk, terus banyak tumbuh. Enggak, gersang, lembah itu. Tapi, kambing-kambingnya itu penuh dengan susu. Maka Halimah ini mikir sama suaminya ini. Iya, ya, semenjak ada Muhammad kecil ini, rumah tangga kita makin enak, rumah tangganya semakin tentrem, ya ternaknya semakin gemuk-gemuk. Ya, punya susu-susu banyak. Luar biasa. Dan ikhwatal iman, tahu gak antum atau panjenengan atau anda semuanya? Rasulullah pada waktu itu tidak sebagai anak yang menyusu sendirian. Di sana ada saudara-saudara susu-susuan banyak. Saya bacakan di sini. Wa ikhwatuhunaka minar rodo'a. Dan Rasulullah itu punya saudara susu-susuan banyak. Ada Abdua bin Haris. Ada Anisa bintul Haris. Ada Khudhafa au Juzama bintil Haris, yaitu Syaimah yang terkenal itu, ya, saudari susuan Nabi. Ya. Wa kana tahdinu Rasulullah wa Abu Sufyan bin Haris wa Ibnu Amir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana Amu Hamzah dan Hamzah juga pernah disusui wanita ini. Jadi di situ itu Rasulullah bukan anak yang dimanja satu anak satu saja menyusu ke satu wanita, tidak. Itu Rasulullah pada waktu itu punya saudara-saudara sesusuan yang banyak. Coba antum bayangkan ya. Coba sampean renungkan semuanya. Anda renungkan. Rasulullah masih bayi. Umurnya belum bisa apa-apa beliau itu. Ya, hidup di negeri asing. Dengan wanita asing. Ya, dan itu banyak teman-temannya. Artinya, kalau dia itu satu-satunya mungkin disayang. Perhatiannya ibu susunya itu fokus kepada Rasulullah. Ini enggak. Rasulullah punya banyak saudara susuan. Coba antum bayangkan kalau malam bagaimana? Rasulullah misalnya anggaplah agak dewasa dikit. Rasulullah umur 2 tahun. 2 tahun di lembah, di perkemahan, Bani Sa'ad, dengan tidur bersama saudara-saudara susuan. Coba kita bayangkan sampean atau anda punya anak kecil. Kalau malam sampean buka di kamarnya, dia tidur di kursi di kasur yang empuk. Anda belikan mainan yang luar biasa, ruangannya ber-AC. Ya, anda kasih terbaik untuk anak anda, umur 2 tahun. Coba sesekali kalau punya cucu atau anak umur 2 tahun, ketika tidur pandangi anakmu. Pandangi dan Lihat dengan seksama anakmu ketika umur 2 tahun itu. Ketika kamu sediakan kursi apa kasur empuk, kau berikan mainan yang luar biasa, bagusnya, dengan ruangan yang ber-AC, warna-warni. Ketika melihat putramu umur 2 tahun tertidur lelap, bandingkan itu semuanya dengan Rasulullah ketika umur 2 tahun. Di lembah, tidak ada AC, tidak diiringi oleh ibu kandung yang menyayanginya, yang mendekapnya. Subhanallah. Bagaimana sengsaranya hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidup jauh, kecilnya Rasulullah di tengah-tengah lembah, kena debu, kena angin kencang. Ya jauh dari keluarga kandung. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seandainya itu pun kalau ibu susunya itu hanya menyusui dia, itu masih mending karena fokus mengurusi Nabi. Ternyata dalam hal ini enggak, ya. Apa namanya? Halimah ini punya anak susu yang banyak, berarti sungguh menderita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak kebayang kita ini, manusia yang paling mulia di jagat raya ini, kecilnya sungguh terlunta-lunta. Kecilnya sungguh menderita. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita ini memikirkan bagaimana kecilnya Rasulullah, kita ini enggak ada apa-apanya nih. Ya perjuangan kita ini enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, saya kembali ke materi utama. Jadi rumah tangganya dan keluarganya Halimah ini semakin bahagia, ya, hewan-hewan ternaknya itu jadi gemuk-gemuk, penuh dengan susu untuk dikonsumsi dia sehingga bisa memberikan air ASI yang berkualitas dan seterusnya. Luar biasa. Akhirnya umur 2 tahun Rasulullah, antum bayangkan Rasulullah umur 2 tahun di lembah yang jauh dari ibu kandung, jauh dari ayah, jauh dari kakek. Hidup bersama bocah-bocah kecil lain dalam pengasingan. Itu Rasulullah SAW. Umur 2 tahun lah, biasanya kalau bayi itu kan sudah umur 2 tahun kan disapi. Sudah gak memerlukan ASI lagi. Berarti waktunya mengembalikan ke Sayyidah Aminah, ke Nyonya Aminah. Lah itu mikir Halimah ini, kalau umur 2 tahun Muhammad harus dikembalikan. Padahal adanya Muhammad kecil sallallahu alaihi wasallam di tempatku ini sangat bermanfaat, mendatangkan barokah. Akhirnya dibawalah Muhammad kecil ya sallallahu alaihi wasallam dibawa ke Mekah dan Halimah minta izin ke Siti Aminah. Wahai Siti Aminah, tolong izinkanlah Muhammad kecil ini tetap di rumahku. Kasihan kalau dibawa ke Mekah, takut kena wabah Mekah. Biarlah dia tetap di tempat kami. Saya akan rawat dia. Dan dia ini mendatangkan keberkahan. Maka katanya Aminah, ya sudah tidak apa-apa. Silakan dibawa lagi Muhammad kecil. Asalkan kamu rawat dengan baik. Akhirnya Rasulullah umur 2 tahun yang seharusnya sudah disapi. Dikembalikan ke Mekah. Tapi tetap di situ. Sampai Rasulullah umur 4 tahun. Rasulullah umur 4 tahun main sama teman-temannya. Di situ tadi kan saya katakan. Ada Abdul bin Haris. Ada Anis. Ada Anisa bintil Haris, ada Al-Juthafa ibn Al-Haris. Saudara-saudaranya banyak main-main nih Rasulullah kecil umur 4 tahun tuh. Ketika Rasulullah main-main umur 4 tahun bersama saudara-saudara sesusuan, bersama anak-anak yang ada di lembah itu, waktu main-main datanglah Malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril datang, ya, kemudian Rasulullah SAW dijatuhkan, ditidurkan, wajah Rasulullah pucat, dilihat sama bocah-bocah kecil ini. Malaikat Jibril membuka dadanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dibuka dadanya ini, dibedah dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bocah-bocah kecil yang melihat kejadian itu langsung semburat pulang semuanya, bocah-bocah kecil ini. Maka mereka datang ke ibunya, Halimah, ya Umma, wa ibunda, ibunda, Muhammad qad kutila, Muhammad qad kutila, Muhammad mati, Muhammad mati, Muhammad dibunuh orang, Muhammad dibunuh orang. Takut Halimah ini. Halimah khawatir, kalau Muhammad ini benar-benar mati, dicari. Ya Halimah sama bocah-bocah kecil ini nyari Rasulullah. Mana Muhammad, katanya dibunuh orang itu. Padahal Rasulullah dibedah dadanya, diambil bagian hati tempatnya setan, dicuci sama Malaikat Jibril dengan air zam-zam. Setelah disucikan, dikembalikan lagi, dijahit, selesai. Maka dicari sama ibunya Halimah bersama saudara-saudara yang lain. Dicari-cari, ketemu. Rasulullah SAW muntaki'ul laun, wajahnya berubah. Menjadi pucat, luar biasa. Nah, ketakutan nih Halimah, ini kalau ada apa-apa, saya bisa disalahkan sama Bani Hashim. Baninya Rasulullah, kalau ada apa-apa, saya bisa dituntut sama Bani Hashim. Maka ketakutan Halimah akhirnya itu dibawa. Dibawa ke Mekah, umurnya Nabi 4 tahun. Dibawa ke Mekah, dikembalikan kepada Sayyidah Aminah. Wahai Sayyidah Aminah, sudah 4 tahun, sudah waktunya saya kembalikan Muhammad kecil sallallahu alaihi wasallam kepadamu. Karena Halimah takut nanti kalau mati kan bahaya itu. Ya. Nah, sekarang pelajarannya. Apa hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menskenarokan, Allah Subhanahu wa taala menjadikan bocah-bocah kecil ini mengetahui malaikat Jibril membedah dadanya Rasulullah. Apa manfaatnya? Apa faedahnya? Kok Allah Subhanahu wa taala menampakkan kejadian itu kepada bocah-bocah kecil ini? Apa manfaatnya? Kata para ulama, kenapa kok Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu semuanya? Supaya nanti Nabi ketika umur 40 tahun, ya, perhatikan, supaya nanti ketika Nabi umur 40 tahun mendakwakan tauhid, menjadi seorang rasul dan nabi, supaya bocah-bocah kecil ini nanti menjadi saksi kebenaran kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi terbukti. Terbukti itu. Sehingga nanti ketika Rasulullah muncul ke permukaan umur 40 tahun, diangkat Allah menjadi rasul dan nabi, nabi dan rasul, maka saudara-saudara yang dulu waktu masih kecil bersama Rasulullah, mereka mengatakan, "Lu enggak heran. Enggak heran Muhammad itu nabi dan rasul karena kita dulu waktu kecil melihat Muhammad didatangi makhluk aneh, dibuka dadanya." Sehingga bocah-bocah kecil ini nanti ketika dewasa membenarkan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah fungsinya mengapa Allah Subhanahu wa taala menampakkan kejadian itu pada bocah kecil. Dan nanti ketemu ya, Rasulullah nanti ketemu sama dengan Asyaima. Ya, Khudhafa atau Judama bintil Haris, ketemu saudara waktu tertawan itu ya, tertawan terus Syaima itu datang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, tidakkah kau masih ingat aku?" Rasulullah masih ingat, "Syaima, saudariku dulu waktu masih kecil di lembah Bani Sa'ad, terus dibebaskan sama Nabi, ketemu nanti." Itu ya, sama saudari-saudari atau saudara-saudara yang sesusuan ketemu nanti ya. Thayyib. Itu akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umur 4 tahun dikembalikan ke Mekah karena Halimah ketakutan, takut dituntut kalau ada apa-apa nanti. Dikembalikan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umur 4 tahun bersama ibunya tercinta, ibu kandungnya yang bernama Siti Aminah. Siti Aminah menyayanginya, mencintainya, merawatnya dengan sungguh-sungguh. Luar biasa cintanya Siti Aminah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka umur 4 tahun Rasulullah disayangi, disisiri, luar biasa dicintai ya. Sampai nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika umur 6 tahun. Nah ini perhatikan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umur 6 tahun, apa yang terjadi? Ibunya ingin mengajak Rasulullah pergi ke Yathrib untuk menziarahi makam suaminya atau bapaknya Rasulullah, Abdullah. Maka apa yang terjadi? Pada waktu itu Siti Aminah mengajak anaknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang umurnya 6 tahun pada waktu itu. 6 tahun ya kurang lebih SD kelas 1 atau ya SD kelas 1 ya. SD kelas 1 lah. Itu Rasulullah diajak mamanya pergi ke negeri Yathrib yang jaraknya kurang lebih 500 km. Dari Mekah ke Madinah ditemani, perhatikan, ditemani budak wanita masih kecil, masih anak-anak, namanya apa tadi? Ummu Aiman. Tadi kan saya katakan di awal bahwa Abdullah mewariskan budak wanita, budak perempuan yang masih ABG ya, mungkin masih belasan tahun begitulah umurnya. Wallahu a'lam ya, masih belasan tahun umurnya. Diajak berarti bertiga. Rasulullah kecil umur 6 tahun, kemudian apa namanya, Aminah dan budak perempuan yang masih ABG, jariyah, mungkin umurnya belasan tahun, berangkat 3 orang. Semuanya itu didanai oleh Abdul Muthalib. Ya, Qayyamaha Abdul Muthalib. Dikasih dana, ya, kendaraan, bekal, untuk beli makanan seterusnya, dikasih uang yang banyak oleh Abdul Muthalib, sang kakek. Maka berangkatlah dari Mekah menuju Yathrib, Madinah, kurang lebih 500 km. Tiga orang ini sampai di kota Yathrib, nanti menjadi Madinah. Di kota Yathrib ini Aminah menziarahi makam suami tercinta. Dan perhatikan nih, saking cintanya Aminah, padahal Aminah ini ditinggal wafat masih muda. Wong pada waktu itu Abdullah wafat itu umurnya 25. Nah, apalagi ini istrinya di bawahnya, masih muda, masih cantik, bangsawan terhormat. Ditinggal wafat oleh suaminya, suaminya umurnya 25 tahun. Sampai Nabi umur 6 tahun, 6 tahun menjanda dan tidak nikah. Saking cintanya sama Abdullah. Makanya Abdullah ketika meninggal itu, Aminah sedih, terpukul dan mengatakan, apakah masih ada pemuda di dunia yang lebih bagus daripada Abdullah, putranya Hashim, putranya Abdul Muthalib. Saking cintanya, sampai gak nikah. Ya, Aminah gak nikah, saking sayangnya sama, saking cintanya dengan papanya Rasulullah. Maka ketika Rasul umur 6 tahun, diajak ke Yathrib, mengunjungi, menziarahi makam suaminya tercinta. Bertempat di sana selama 1 bulan di kota Madinah ini. Setelah selesai, maka balik dari Madinah ke Mekah. 3 orang tadi. Ya, Rasulullah kecil, ibunya, dan budak wanita namanya Ummu Aiman yang masih ABG tadi itu. Pulang. Belum sampai kota Mekah, di tengah-tengah antara Madinah sama Mekah ada tempat namanya Abwa. Di tempat Abwa inilah ibunda Rasulullah sakit keras dan akhirnya wafat di tempat itu. Ya. Aminah wafat di tempat namanya Abwa. Ya, belum sampai ke Mekah, maka dikubur di situ. Antum tahu? Apakah Anda tahu dengan siapa Rasulullah pada waktu itu? Yatim piatu umur 6 tahun, tidak berbapak, tidak beribu. Ibunya sudah wafat, ayahnya apalagi? 6 tahun sendirian di perjalanan bersama seorang wanita hitam, legam, keriting, budak dari negeri Habasyah. Namanya Ummu Aiman. Ya, Ummu Aiman yang menemani Nabi di perjalanan yang gersang tandus berdua saja sampai kota Mekah. Yatim piatu Rasulullah. Dan subhanallah, Ummu Aiman, budak wanita ini, orangnya hitam, legam, keriting rambutnya. Tapi subhanallah, dipenyayang sekali. Rasulullah disayangi, Rasulullah digendong, Rasulullah diasuh. Sampai nanti ketika Rasulullah umur 40 tahun diangkat jadi Rasul, Rasulullah gak pernah melupakan kebaikannya Ummu Aiman ini. Dan Rasulullah itu kalau manggil Ummu Aiman, ya ummah, wahai ibunda. Rasulullah itu sering mendatangi rumahnya Ummu Aiman. Nanti ini kita enggak berbicara waktu kecil ini, nanti ketika Rasulullah sudah jadi Rasul, panglima tertinggi umat Islam, itu Rasulullah selalu mendatangi rumahnya Ummu Aiman. Karena ingat ini jasanya luar biasa, ibu yang merawatnya ketika menjadi yatim piatu. Padahal itu umurnya enggak tua, Ummu Aiman itu masih ABG kok. Dan wafatnya duluan Nabi bahkan. Makanya Rasulullah manggil Ummu Aiman dengan ibunda, wahai ibunda. Saking sayangnya. Rasulullah itu orang yang ngerti balas budi. Maka umur 6 tahun Rasulullah sebatang kara, gak punya bapak, gak punya ibu, bersama budak wanita tadi yang hitam keriting tadi itu, tapi mulia akhlaknya, imannya luar biasa, dijamin masuk surga. Berangkat sampai ke Mekah. Subhanallah. Sampai ke Mekah tuh, ya, disampaikan ke Abdul Muthalib sang kakek. Sang kakek tahu bahwa ini cucu kesayangannya, ditinggal mati ayahnya, ditinggal mati ibunya. Maka gak kuat nih Abdul Muthalib nangis. Abdul Muthalib langsung merangkul Rasulullah, dirangkul, wahai cucuku. Karena dia ini sangat sayang kepada cucunya. Maka dirangkul, maka Abdul Muthalib ya merawat dengan sebaik-baiknya, bersumpah tidak membiarkan anak ini kesulitan. Coba sekarang sebelum saya lanjutkan ya, maaf sebelum saya lanjutkan. Coba ya, kita ini kalau melihat hadis-hadis Nabi tentang birrul walidain itu luar biasa. Bagaimana Rasulullah itu menyampaikan hadis-hadis tentang berbakti kepada orang tua. Itu dalil bahwa Rasulullah itu benar-benar Nabi. Padahal Rasulullah itu tidak lama bersama orang tua. Rasulullah itu tidak lama bersama ibu. Tapi Rasulullah kalau menyampaikan hadis tentang keutamaan ibu, seakan-akan beliau itu, perhatikan ya, saya ulangi. Kita kalau melihat hadis-hadis Rasulullah tentang bagaimana kita wajib berbakti kepada seorang ibu, seakan-akan itu Rasulullah sejak kecil disayangi oleh ibunya, orang tuanya luar biasa, sampai dewasa dicintai ibunya luar biasa, sampai-sampai membentuk karakter cinta sama seorang ibu. Padahal kenyataannya enggak gitu. Rasulullah sejak bayi sampai 4 tahun tidak bersama ibu kandungnya. Baru 2 tahun dari umur 4 tahun sampai 6 tahun Rasul sudah ditinggal wafat sama ibunya. Tetapi Rasulullah kalau ngomong tentang ibu seakan-akan menjiwai, seakan-akan Rasul itu hidupnya dari awal sampai beliau jadi Rasul berlipat-lipat kasih sayang ibu, seakan-akan gitu. Padahal kenyataannya enggak. Beliau diasuh cuma 2 tahun saja, itu pun wafat di tengah jalan. Bukan berarti Aminah enggak sayang, sayang luar biasa. Cuman kan Rasulullah itu enggak mencicipi panjang nikmatnya menjadi seorang anak yang berdampingan dengan seorang ibu. Tapi kalau kita lihat hadis-hadisnya Rasulullah tentang berbakti kepada orang tua, seakan-akan Rasulullah itu berlimpah-limpah kasih sayangnya yang didapat dari orang tuanya, dari ibunya. Itu dalil bahwa Rasul itu adalah Rasul menyampaikan dengan wahyu, bukan sekedar dengan perasaan. Itu ya, kembali ke materi. Maka Abdul Muthalib ini menyayangi Rasulullah luar biasa, mencintainya. Dan Abdul Muthalib ini, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Abdul Muthalib ini memiliki tempat khusus di pelataran Ka'bah. Ya, kita tahu Abdul Muthalib itu kan ketua suku, ya, bangsawannya Mekah. Orang-orang itu sangat hormat kepada Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya sebuah tempat di naungan Ka'bah, di pelataran Ka'bah. Tempat ini khusus miliknya Abdul Muthalib. Gak ada orang berani duduk di tempat itu. Gak ada. Tetapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih kecil pada waktu itu, kan Rasulullah masih kecil, masih anak SD kelas 6 lah kurang lebih. Rasulullah main-main, Rasulullah datang ke Ka'bah main-main, duduk di tempat khusus miliknya Abdul Muthalib. Duduk di situ ya, Rasulullah duduk begini. Ya, bagaimana duduknya wallahu alam ya, tapi Rasulullah duduk di tempat itu padahal itu tempat khusus miliknya sang kakek Abdul Muthalib. Maka paman-paman Nabi melihat kejadian itu, dan pamannya Nabi itu banyak ya. Yang Anda kenal kan palingan Abu Thalib, Abu Lahab, Abbas gitu aja kan. Tapi pada waktu itu pamannya Nabi masih banyak. Cuma nanti ketika Rasul jadi Rasul, yang tersisa cuma 4. Tapi ketika Rasulullah masih kecil, pamannya Nabi masih lengkap, masih banyak ya. Maka ketika Rasulullah duduk di tempat itu, paman-paman Nabi langsung mengambil tangannya Nabi dan mengatakan, ponakanku jangan di sini. Ini tempatnya kakekmu, gak boleh ada orang kesini ini. Ayo nak, jangan di sini, ayo pindah gitu. Pada waktu itu datanglah Abdul Muthalib. Abdul Muthalib melihat Rasulullah kecil duduk di tempatnya dan ditarik-tarik oleh paman-pamannya. Melihat kejadian itu, Abdul Muthalib mengatakan, Da'u ibni hadha. Stop, biarkan. Biarkan cucuku tetap di situ. Jangan kau tarik-tarik. Tidak apa-apa, biarkan di situ. Padahal sebelumnya tidak ada yang berani duduk di situ itu. Bahkan paman-pamannya ini punya anak, tidak ada yang berani duduk di situ. Tapi Rasulullah dengan keluguannya masih bocah duduk di situ, ditarik-tarik sama pamannya. Tapi Abdul Muthalib mengatakan, Da'u ibni hadha. Biarkan dia duduk di situ. Jangan ditarik-tarik. Saking cintanya Abdul Muthalib sama Rasulullah. Apa yang dilakukan Rasulullah dibiarkan, dituruti. Maka akhirnya Abdul Muthalib duduk di tempat itu. Rasulullah dipangku. Terus Rasulullah dielus-elus punggungnya ya. Punggungnya Rasulullah kan dipangku nih, punggungnya diusap-usap ya dengan tangannya sang kakek, dielus-elus. Terus di depan putra-putranya Abdul Muthalib mengatakan, "Wallahi inna lahu lasyana." Demi Allah, putraku ini, cucuku ini nanti akan memiliki perkara yang sangat besar. Cucuku ini nanti memiliki kedudukan yang sangat besar untuk umat manusia. Jadi kakeknya sudah tahu itu. Sudah bisa mengira, memprediksi Abdul Muthalib pada waktu itu. Lah, genap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umur 8 tahun lebih 2 bulan 10 hari wafatlah sang kakek yang sangat mencintai Nabi. Wafat sang kakek umurnya Nabi 8 tahun. Umurnya Nabi 8 tahun. Sebelum wafat, Abdul Muthalib ini berpesan dan berwasiat, kalau aku mati nanti, tolong Muhammad kecil ini dirawat oleh Abu Thalib. Tolong dirawat oleh Abu Thalib. Ah, para jamaah saya mau tanya nih. Tolong dijawab ya. Tapi enggak tahu gimana cara jawabnya. Ini kan enggak, kita kan enggak langsung tatap muka ini ya. Saya mau tanya nih. Anaknya Abdul Muthalib itu kan banyak. Paman-pamannya Nabi itu kan banyak. Tapi pertanyaannya, mengapa Abdul Muthalib berwasiat, nanti kalau aku mati, tolong nanti Muhammad ini dirawat, dipelihara oleh anakku yang bernama Abu Thalib. Kenapa kok Abu Thalib? Kenapa kok tidak Abu Lahab? Kenapa kok tidak Abbas? Kenapa kok tidak Ja'far? Kenapa kok tidak Hamzah? Kenapa kok tidak Abbas? Ya, kalau Ja'far bukan ya, Ja'far sepupu. Kenapa kok tidak paman-paman Nabi yang lain? Tapi kenapa yang dipilih kok Abu Thalib? Apa jawabannya? Dijawab. Jawabannya adalah karena Abu Thalib ini saudara sekandung dengan ayahnya Nabi, namanya Abdullah. Artinya bagaimana? Memang Nabi punya paman yang banyak, gitu loh. Tetapi Abdul Muthalib itu kan istrinya nggak satu. Istrinya Abdul Muthalib juga banyak. Sehingga anak-anaknya ini nggak semua satu kandung, satu rahim, ibu yang sama, gitu loh. Kebetulan Abdullah sama Abu Thalib itu satu ibu, berarti satu rahim. Ya, sedangkan Abbas atau Hamzah itu ya sama-sama paman, tapi beda ibu sama bapaknya Rasulullah SAW. Dipahami ya? Oke. Sehingga umurnya Nabi 8 tahun, Nabi dirawat sama Abu Thalib. Abu Thalib mencintai Nabi luar biasa. Menyayangi Nabi luar biasa. Bahkan Abu Thalib lebih mementingkan Rasulullah daripada anak-anaknya sendiri. Karena Abu Thalib itu sangat memegang wasiat sang ayah. Rasulullah disayangi, dicintai, dinafkahi, luar biasa. Disayangi sama Abu Thalib. Dari Nabi umur 8 tahun, sampai Nabi diangkat jadi Rasul umur 40 tahun, tidak berubah kasih sayangnya. Bahkan ketika Nabi mendakwakan Tauhid dan pamannya masih kafir, bahkan ya Rasulullah ketika mengatakan, wahai paman-pamanku, sesungguhnya aku diutus Allah kepada kalian secara khusus dan kepada umat manusia secara umum, ya, ucapkan la ilaha illallah, kalian akan selamat. Langsung Abu Lahab marah. Innaha sawah, ini adalah aib keluarga. Segera kita pegang tangan keponakan kita ini sebelum dia dibunuh orang-orang Arab lainnya. Langsung Abu Thalib mengatakan, la wallahi, tidak ada yang melukai keponakanku. Wallahi ya Muhammad, aku setuju dengan omonganmu. Aku menerima apa yang kau dakwakan. Kami sangat percaya dengan omonganmu. Dan aku akan menolongmu, akan membackupmu. Aku akan tidak membiarkan orang lain melukai dirimu, wahai keponakanku. Hanya saja, aku enggak bisa ikut agamamu. Aku tetap berpegang teguh dengan agamanya Abdul Muthalib bapakku. Langsung ditantang tuh Abu Lahab. Enggak akan yang berani menyakiti keponakanku Muhammad selama aku masih hidup. Sampai Rasulullah umur 50 tahun, Nabi berdakwah di Mekah 10 tahun. Dari umur 40 diangkat jadi Rasul, sampai umur 50 tahun Nabi Muhammad, berarti kan 10 tahun, itu Abu Thalib wafat. Jadi, berapa tahun Abu Thalib ini melindungi Nabi, Abu Thalib ini menyayangi Nabi, dari Nabi masih belum balig umur 8 tahun, sampai Abu Thalib wafat umur 50 tahun, sampai Rasulullah wafat, mohon maaf, sampai Rasulullah umur 50 tahun, Abu Thalib wafat. Berarti berapa tahun Abu Thalib melindungi Rasulullah? Dari umur 8 tahun sampai 50 tahun. Berapa berarti? Berapa tahun? 50 dikurangi 8, berarti 42 tahun Abu Thalib ini membackup Rasulullah, melindungi Rasulullah, bahkan rela menderita bersama Rasulullah, di embargo, di boykot, di lockdown sama orang-orang kafir Quraisy ada di lembah itu. Itu nanti ya, saya enggak cerita, ini kan masih kecil Rasul, kembali ke materi. Ya, Rasulullah masih kecil ini kan, saya enggak mau yang melebar-lebar dulu, itu kan nanti masih ceritanya. Sudah cukup panjang ini ya. Oke, sebentar lagi ya. Kemudian Rasulullah umur 12 tahun. Saya persingkat ini ya, tidak semua saya ceritakan. Kalau diceritakan semua panjang. Rasulullah umur 12 tahun diajak sang paman pergi ke negeri Syam. Ini ditulis oleh Al-Imam At-Tabari dalam tarikhnya dan Imam Tirmidzi dalam jami'nya. Cerita Rasulullah umur 12 tahun diajak sang paman pergi ke negeri Syam untuk berniaga, untuk berdagang. Untuk berdagang ya. Kemudian berangkatlah Rasulullah sama rombongan sampai di tempat namanya Busra. Ya, Busra itu bukan Basra, beda. Kalau Basra itu di Irak. Kalau Busra, Busra ini daerah Arab tapi yang ikut Romawi. Sudah ada di utara, dekat-dekat Syam. Ya, perbatasan lah mungkin kalau sekarang ya. Nah, di situ ketika lewat di tempat namanya Busra, hampir sampai ke Syam, di situ ada gereja. Ada gereja dan ada rahib, ada pendeta. Pendeta ini namanya Bahira. Nama Latinnya Jerjis. Ya, pendeta Jerjis. Orang Arab menyebutnya pendeta Bahira. Orang Latin menyebutnya pendeta Jerjis. Ya, ini ketika lewat rombongannya Rasulullah, pendeta ini mengamati. Ada orang rombongan dari Arab, ada bocah kecil. Terheran-heran, ada tanda-tanda kenabian yang dia tangkap dari bocah kecil, Muhammad kecil sallallahu alaihi wasallam, yang itu sama dalam kitab Taurat dan Injil. Ciri-ciri fisiknya itu loh. Maka akhirnya penasaran nih. Pendeta Bahira Jerjis ini penasaran, akhirnya dia membuat makanan, hidangan, jamuan, terus meminta agar rombongan dagang Abu Thalib dan teman-temannya untuk masuk ke rumahnya dan disuguhkan makanan-makanan yang enak, jamuan. Tujuannya apa? Ingin melihat dari dekat si bocah kecil ini. Maka semuanya masuk, dikasih makan semuanya. Terus terus Bahira atau pendeta Jerjis tadi mengatakan, wahai orang-orang Arab, tolong semuanya silakan disuruh masuk, jangan ditinggalkan. Oh, sudah masuk semuanya. Oh, dilihat sama pendeta ini, diteliti satu persatu. Loh, mana bocah kecil tadi kok gak kelihatan? Diteliti semuanya. Loh, gak ada. Muhammad kecil tadi itu gak ada, yang dilihat tadi gak ketemu. Akhirnya ngomong lagi, hei orang-orang Arab, mana yang lain? Ya, suruh masuk semuanya, jangan ada yang di luar. Maka orang-orang Arab, pedagang tadi mencari semuanya, oh sudah lengkap, gak ada lagi. Gak ada lagi, memang sudah lengkap, ini komplit. Kata Bahira, coba dicek lagi siapa yang gak ikut hadir di sini. Dilihat, oh iya ada bocah kecil di luar. Rasulullah di luar pada waktu itu. Gak diajak masuk, suruh jaga barang mungkin ya begitu. Oh iya ada di luar bocah kecil. Kata Bahira, loh suruh masuk dia itu. Dalam hatinya, wong aku ini membuat makanan ini, ya untuk bocah kecil ini supaya melihat dari dekat, kok malah ditaruh di luar. Suruh masuk. Ketika Rasulullah masuk, Muhammad kecil sallallahu alaihi wasallam diperhatikan, dilihat sama Bahira, sama Jerjis, perangainya, ciri fisiknya, semua dilihat dari A sampai Z. Dilihat, diperhatikan, terus akhirnya Bahira ini berkata kepada orang-orang Arab ini, wahai orang-orang Arab, siapa bocah kecil ini? Anaknya siapa ini? Maka Abu Thalib, pamannya berkata, hadza ibni, ini adalah anakku. Kata Abu Thalib, ini adalah anakku. Maka kata Bahira, lah, gak mungkin kamu bapaknya. Dan gak mungkin anak ini punya bapak. Lu kaget Abu Thalib, kok tahu pendeta ini? Maka akhirnya Abu Thalib mengatakan, hadza ibnu akhi, ini adalah keponakanku. Ada apa? Maka Bahira atau Jerjis mengatakan, wallahi aku melihat bocah ini. Ya, apa namanya, terimalah nasihatku. Segera kamu bawa pulang, ya, keponakanmu ini balik ke Mekah. Jangan sampai anakmu ini kamu bawa ke Syam. Saya khawatir kalau ada orang Yahudi melihat bocah kecil ini, maka orang Yahudi akan membunuhnya. Jangan bawa ke Syam. Akhirnya Abu Thalib menyuruh sebagian orang-orangnya untuk mengajak Rasulullah balik ke kota Mekah. Gak boleh dibawa ke Syam. Itu sampai di situ, namanya saja masa kecil ya. Ya kalau ada pertemuan lagi ya, masa remaja. Ini kan masih masa kecil dulu ya. Masa kecil ya berarti dari lahir sampai umur 12 tahun lah, kecil. Nah setelah itu kan nanti remaja. Nah itu insya Allah ada episode berikutnya, jika Allah menghendaki insya Allah. Jadi itulah yang bisa disampaikan tentang masa kecilnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini ada beberapa pertanyaan ya tentang masalah ini. Yang mau bertanya silakan ya melalui WA. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah satu susuan tidak boleh menikah walaupun bukan saudara kandung? Saya tertarik dengan wanita tetangga sebelah. Tapi dulu kecil saya pernah disusui oleh ibu wanita tersebut. Jadi, saudara kita bertanya, apakah wanita dan laki-laki yang satu susuan itu boleh menikah? Toh mereka itu bukan satu kandung. Apakah boleh? Karena kebetulan dia ini suka sama wanita sesusuan, ya, yang dulu disusui oleh wanita yang sama. Perhatikan ya, jawabannya enggak boleh. Ya, enggak boleh seorang menikah dengan saudara sesusuannya atau ibu susuan atau bibi susuan. Pokoknya sama aja. Apa yang mengharamkan, apa yang Jadi persusuan itu bisa memahramkan seperti kemahramannya nasab, sama saja. Kalau saya ya disusui sama wanita, wanita itu jadi ibu saya. Kalau wanita ini punya putri, maka putrinya jadi saudari saya. Kalau wanita ini punya saudari, maka saudarinya jadi bibi saya. Jadi persusuan itu bisa memahramkan seperti nasab bisa memahramkan. Tetapi saudaraku penanya, persusuan itu menjadikan mahram itu ada syaratnya. Perhatikan syaratnya ini ya. Syarat yang pertama, jumlah rodo'anya itu khomsa rodo'at, maklumat. Harus 5 persusuan. Jadi kalau masih 1 persusuan, 1 kali susuan, itu belum bisa memahramkan. Jadi saya ulangi ya, syarat persusuan menjadi mahram yang pertama, jumlah susuannya itu harus 5 kali. 5 kali itu bukan 5 kali sedotan, bukan. Bukan 5 kali cecepan, bukan. Tapi 1 kalinya itu sampai kenyang. 1 kali sampai kenyang, besok 2 kali sampai kenyang, besok 3 kali sampai kenyang. Ada pun 3 kali sedotan, 1, 2, 3, 4, 5, bukan. Jadi maksudnya 5 kali rodo'a itu 5 kali persusuan. 1, kenyang, berhenti. Jadi misalnya gini, ada bayi nangis, ibunya ke pasar, disusui sama tetangganya. Karena nangis gak diam-diam, disusui tetangganya. Sampai kenyang, terus dia mau diam tidak menangis. Bahkan tidur, saking pulasnya. Itu dianggap satu susuan. Terus izin, bu tadi anak sampean saya susui, wong sampean lama di pasar gak balik-balik. Oh gak apa-apa, terima kasih karena malah dibantu. Terus besoknya gitu lagi, sampai 5 kali. Lah itu sudah jadi mahram. Kalau sudah 5 kali, jadi mahram. Tapi kalau cuma sekali, 2 kali, gak menjadi mahram. Itu syarat pertama, 5 kali susuan. Syarat yang kedua, bayinya itu umurnya 2 tahun ke bawah. Umurnya 2 tahun ke bawah, 1 tahun, 1 tahun setengah, pokoknya batas akhirnya 2 tahun. Karena kalau bayi atau anak sudah umurnya 2 tahun lebih, terus tetap disusui, meskipun 10 kali, meskipun 5 kali, tidak bisa menjadi mahram. Karena syaratnya itu harus di bawah 2 tahun, 2 tahun ke bawah. Karena 2 tahun ke bawah itu ASI itu memiliki peran yang penting untuk membentuk daging, membentuk darah. Tapi kalau sudah misalnya suami, mohon maaf ini tabu, tapi ini ilmu, mohon jangan dianggap tabu. Seorang suami yang menelan air ASI istrinya, apakah bisa menjadi mahram? Enggak bisa. Kenapa kok enggak bisa? Karena itu sudah enggak ngefek, batasnya itu 2 tahun. Karena kalau 2 tahun itu ASI itu membentuk tulang, membentuk daging, mengalirkan darah. Tapi kalau sudah gerang atau orang Jawa, bayi gerang, bayi gede, itu enggak bisa. Ya itu ya, jadi ada syaratnya tadi itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah Rasul memiliki saudara yang sama-sama lahir dari ayah dan ibunya? Kemudian apa agama yang dianut oleh orang tua Rasulullah? Rasulullah enggak punya saudara kandung. Karena bapak beliau Abdullah nikah sama Aminah, pengantin baru mengandung, terus ditinggal ayahnya pergi berdagang, ibunya apa namanya, ayahnya wafat, ibunya lahiran Rasulullah. Setelah itu Aminah enggak nikah lagi. Jadi Rasulullah enggak punya saudara kandung. Ya, Rasulullah tidak punya saudara kandung. Agama yang dianut oleh kedua orang tua Rasulullah adalah agama orang-orang Quraisy sebelum agama Islam. Ya, mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah izin kepada Allah untuk Rasulullah menziarahi makam ibunya. Terus Rasulullah mendoakan ibunya. Kemudian dilarang sama Allah, enggak boleh mendoakan ibunya. Ya, maka Rasulullah minta izin untuk menziarahi makam ibunya. Tetap diizini, tapi enggak boleh didoakan. Ya, jadi itu menunjukkan bahwa bapak dan ibu Rasulullah belum memeluk agama Islam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa pujian-pujian yang dilakukan sehabis adzan menunggu imam mengurangi kekhusyuan sholat. Ini bagaimana Ustaz? Muji di Pemalang. Iya, memang seperti itu, enggak ada tuntunan. Ya, jadi Rasulullah kalau adzan, setelah adzan itu yang paling tepat adalah sholat sunat dan digunakan untuk berdoa. Rasulullah mengatakan ad-du'a'u atau ad-da'watu bainal adzani wal iqamah la turad. Doa yang dibaca antara adzan dan iqamah itu dikabulkan oleh Allah. Jadi bukan pujian, berdoa. Berdoa sungguh-sungguh, sendiri-sendiri. Ya. Jadi yang benar antara adzan dan iqamah itu digunakan untuk apa? Digunakan untuk sholat sunnah dan untuk berdoa. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fiik Ustaz. Waafikum barakallahu. Saat ini wanita yang memiliki ASI yang banyak memberikan ASI-nya kepada anak yang ibunya tidak mempunyai ASI atau ASI-nya kurang. Tetapi tidak disusui. ASI diperas dan dimasukkan ke dalam botol lalu dikirim. Kadang tidak dikenal. Ada yang tidak melihat apakah muslim atau kafir. Bagaimana tentang hal ini Ustaz? Apakah termasuk saudara sesusuan? Kalau saudara sesusuan ya iya. Cuman masalahnya, oh masih ada kelanjutan. Jazakumullah khair Ustaz. Wa iyakum. Kalau diketahui identitas wanita itu, ya jelas itu ibu susu. Ya, tetapi masalahnya kalau enggak mengindalkan nama, lah ini masalahnya penting ini. Kalau menyusukan anak kepada seseorang itu harus teliti, harus hati-hati. Jangan sampai ASI-nya orang kafir. Ya karena perilaku akhlak itu mempengaruhi ASI. Karena makanan yang halal dan haram itu mempengaruhi ASI. Kalaupun anakmu disusukan sama wanita, pilihlah wanita yang baik-baik. Ya, pilihlah wanita yang benar. Pilihlah dari keluarga yang baik-baik. Ya, karena makanan itu mempengaruhi apa namanya ASI. Ya, maka hendaklah hati-hati ya. Jadi kalau diketahui, ya bisa. Dan misalnya begini, ada seorang laki-laki bayi di desa A. Di desa A disusui sama seorang wanita. Terus ketika dia beberapa tahun dia pindah ke luar pulau. Tapi dia masih ingat dulu di desa A itu dia punya ibu susu. Dia datang karena sudah puluhan tahun datang ya, atau sudah beberapa tahun datang, ternyata misalnya enggak ada yang kenal, lupa semua orang-orang itu. Maka ini, perhatikan. Maka laki-laki ini enggak boleh menikah dengan wanita satu kampung itu. Karena kemungkinan itu bisa jadi saudara sesusuan. Saking perhatiannya Islam dengan nasab loh itu. Dengan kemahraman. Jadi kalau misalnya di suatu tempat, di desa A, itu ada seorang wanita yang menyusui seorang bayi. Terus bayi ini diajak orang tuanya keluar pulau, sudah belasan tahun, balik-balik ke desa itu. Mau cross-check lagi, siapa dulu yang menyusui dirinya? Gak ada yang tahu, lupa. Sudah sampai kehilangan identitas, kehilangan apa namanya, jejak. Maka laki-laki ini yang merasa dulu disusui wanita di desa A, maka satu wanita di desa A itu gak boleh menikah sama dia. Karena itu ada syubhat, ada keraguan-raguan. Makanya itu penting ya, jadi kalau ketahuan siapa si pemberi ASI, itu akan menjadi saudara atau ibu sesusuan, gitu loh ya. Cuman masalahnya di sini kan enggak meninggalkan identitas, ini yang enggak boleh, harus jelas ya. Jadi lain kali harus jelas kalau mau menerima ASI itu siapa wanitanya, harus wanita yang baik-baik. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ketahuan ya jadi mahram, kalau enggak ketahuan ya gimana dong, Jakarta luasnya kayak gitu. Ya, jadi repot nantinya ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya lain kali harus tahu identitasnya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan terakhir ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada pekerjaan yang bid'ah yang timbul di saat kita mengerjakan puasa Ramadan? Ya mesti ada ya. Cara-cara misalnya apa ya. Misalnya dengan termasuk bid'ah adalah terawih cepat. Tahu terawih cepat yang beredar di YouTube. Ya, dia melakukan terawih 2-3 rakaat tapi waktunya cuma 7 menit. 8 menit ini bid'ah ini. Ya, enggak pernah dilakukan Rasul dan sahabat. Adapun rakaat 2-3 11 itu khilaf para ulama. Mau 11 monggo, mau 2-3 monggo, yang penting tumakninah karena tumakninah itu rukunnya salat. Atau membuat misalnya ketika Ramadan dia memulai Ramadan dengan memakai ilmu hisab. Ini termasuk bid'ah yang benar dengan ru'yah dan ikut pemerintah. Dan banyak lagi ya, nanti mungkin insya Allah kita akan bahas khusus tentang Ramadan. Sampai di sini perjumpaan kita, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.